الفاتحة. خير المغضوب عليهم اللهم عليهم الصبر والشفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Isja hunalikane padha ngepung sapa kafir-kafir kabeh. Nggih wonten kafir Quraisy, wonten tiyang Yahudi, wonten tiyang Nasrani. Ngepung kum ing sira kabeh min faqikum saking sisi dhuwur sira kabeh. Orang-orang kafir sing koalisi niku ngepung Rasulullah lan para sahabat saka sisi atas wa min asfala lan saking sisi sing luwih ngisor mingkum saking sira kabeh. Maknane min a'lal wadi saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfalihi lan ngisor-ngisore jurang minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Supaya bayangno perang riyen niku satu-satunya peristiwa paling unik niku perang Ahzab ya. Ki normale tiyang Yahudi niku gedhe mung Nasrani. Wong Nasrani normale ki gedhe ing napa? Yahudi, mereka orang Nasrani ini keyakinannya Isa itu anaknya pangeran, Trinitas. Wong Yahudi meyakini Isa itu anak Zino, kudune rak musuhan. Cara Nasrani sing nyalip Isa itu tiyang napa? Yahudi. Nah, tapi pangeran lagi ngersakno itu dengan sejarah seperti itu tahu koalisi musuhi sinten? Kanjeng Nabi, sajane rontok aneh. Ya, terus niku satu-satunya peristiwa tiang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy niku koalisi ngelawan Kanjeng Nabi. Hizbun niku pasukan, kena Ahzab piro-piro nopo pasukan. Mulai diarani surat nopo Ahzab. Min a'lal wadi saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfali hilan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Nah, kenapa disebut al-wadi ku jurang ini? Wow, ketika Rasulullah tidak mampu secara zahir menghadapi mereka karena pasukannya tidak imbang. Ini yang masyhur teng tarikh niku koalisi kafir niku 12.000, Kanjeng Nabi namung 3.000. 3.000 mawon sebagian niku tiyang munafik, nggih sebagian tiyang napa? Munafik. Terus ada usur dari Salman al-Farisi. Rian kan buat nenten pesawat, ya, buat nenten tank, buat nenten tembak. Ya. Anane itu kuda, kuda kalian panah. Jadi ya. Bayang nih, anane nabo kuda dengan panah. Terus Salman Al Farisi usul ya Rasulullah bikin khondak, bikin jurang. Asumsinya atau apa spesifiknya itu kuda terbaik gak iso menculot, panah terjauh gak iso ngelangkahi. Iso bayang no, kekuatan panas yang corak wong ijek nancep itu pirang meter misalnya. Misalnya taruh saja kok pinten sing kira-kira panah ditarik napa ditarik kausen napa kausen itu bahasa Jawa ini busurnya ditarik orang terkuat niku kan paling banter kan paling wonten second meter second ijek tedas jek loro gak jaretot. Wah, itu sudah lorok kan, kalau kena itu juga. Apa, nak 500 meter? Nak kuda, kuda terbaik menculotnya berapa meter? Binten? Ada 20 meter? Orang-orang ada itu. Nah, pokoknya damel kondak niku dengan asumsi kuda terbaik gak kuat mencolot, panah tercepat wis ra iso nglangkai itu. Kalaupun nglangkai wis napa kekuatannya ndak melukai. Nah, makanya perang Ahzab disebut perang napa? Khandaq. Khandaq niku maknane parit. Terus problem kedua, lalu parit itu panjangnya berapa? Karena kalau misalnya paritnya sudah dalam, sudah memenuhi spesifik itu, kemudian musuh itu saking banyaknya nglangkai parit itu. Kan sama saja napa? Gitu. Misalnya parit itu mau kesini giwangan, kemudian musuh saking banyaknya muter terus ngelewati, no? Itu kan tidak ada, nggak solusi juga. Hanya berdebat. Tak didono jadi angele jadi pemimpin. Ketika berdebat, kata orang-orang munafik yang pura-pura mukmin, ya Muhammad, ya Rasulullah, kita di Madinah saja. Kalah yang di Madinah, menang yang di Madinah. Artinya enggak perlu keluar. Terus kata beberapa sahabat Ansar, ya Rasulullah, tradisi perang di mana-mana itu memapak musuh itu di luar, sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan, kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri. Karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar. Nabi ngikuti yang apa? Keluar. Sehingga perang Khandaq itu terjadi di luar kota apa? Madinah. Sekunane kuno, pendapat nak radinggo iku mutung. Iku sekunane kuno. Akhirnya orang-orang yang usul di Madinah itu napa? Mutung. Niku mboten tentang tentara, mboten tentang polisi, mboten tentang kiai, ngger pendapat radinggo itu terus rontok mutung. Nak mutung jarene konsep bersama sing mutung ora pati tenanan wong jenenge napa? Mutung. Singkat cerita terus sebagian itu jadi munafik betul. Mulane itu mriki disebut min a'lal wadi. Orang Islam posisi di Khandaq atau di jurang. Kemudian musuh itu ada di mana-mana termasuk min a'lal wadi. Disebut min a'lal wadi wa asfali min al-masyriq napa wal maghrib. Wa idz zaqat lan nalikanus melenceng. Melenceng iku wis ora fokus apa al-absoru pira-pira peningal. Malah tegese melenceng apa absor angkul lisein. Sangking saben-saben perkara ila aduwiha muk fokus ning musuhe absor mingkul janibin sangking saben-saben sisi. Corong Jawa teleleken. Dadi perang wis ora kok bermikir konsep, mikir strategi wis mesti kalah muk teleleken delok musuh. Sangking yakin kalah ini. Wa balaqat lan tumoko al-qulubu pira-pira ati al-hanajira ing pira-pira kerongkongan. Nyawa wis kok kerongkongan. Jamu hanjarat inti hanajiru jamae hanjarah. Waya uti hanjara iku muntahal hulkumi iku katoke utawa batas akhire goroan. Gampangane nyawa wis kaya tenggorokan. Mergo min siddatil khaufi sangking banget wedine. Akhire wong Islam piyambak senajan to iman niku nggih akhire watadzunnuna lan nyangka sira kabeh billahi ing Allah adzununa ing pira-pira persangkaan sing kaya iya kaya ora. Maksude jare wong mukmin sing iman ae tenan ta ora pengiran nulungi kondisi kok ngene. Dadi sing mukmin, sing munafik mesti kalah iki. Dadi urip wis biasa mamang bareng biasa koyo nyai wis suwi ora suge-suge tenan ta ora iso ngakhiri melarat. Apa leren alih napa profesi wis mulai mamang. Akhire duit masjid diinvestasekno. Kena amalillah kena multi level susu bangkrut. Semacam ini, tapi aku yorok sejarah ya, sebenarnya aku, sama pengiran sugeh. Pokoknya sampai yakin, pengiran aku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya melaku, dipimpin kiai bener ya melaku, dipimpin kiai gonta ganti ya melaku. Teng TV ya sering ada berita, Ustadz sodomi, Ustadz gini-gini. Wong yorok terus gedeng Islam, ya nyalahno Ustadz itu. Yorok Islam dibajak ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam ya Islam ya baik-baik saja orang ada masalah kan biasa mawon. Orang ini dunia riyen Rasulullah itu saya ini tiang niku mawon disisipi tiang munafik karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua nopo pihak. Rasulullah rak sayangani pangeran niku pun tidak bisa memuaskan semua orang sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenang terima kiai, terima presiden, terima Kapolri di mau pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok harus tegas. Kalau enggak tegas enggak bisa membasmi akar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau enggak tegas mereka ngelama. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya sing selesai no. Aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya enggak digung. Nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus balik lo sithik. Balik lah apa? Sidik-sidik masjid yang ngotong nasibnya, kiai yang ngotong kalau ada di murid kata, di santri kata, sing kiai yang kata ada kiai ini suan kula, gus masjid itu apa yang anaknya zikir Ramadan jadi 24 jam full, mulai bar subuh sampai sahur saking semangat ibadah Ramadan terus ibadah yang dia menit kok, ya itu masjid, jadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur tak omongi, lah apa ngarit itu orang ibadah. Apa jadi satpam mergawe ku gak ibadah apa nyupir angkot golek nafkah ibadah kiye kok goblok kira karuan aja mrene ngono. Astagfirullah iki ora urusan iku Gus. Ya urusane mergo ketakmir dadi ben keren pas ketakmir mujite rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kuwe. Nak pengiran rabuto iku pengiran kepinginnya seorang bapak golek nafkah anake, kepinginnya sekolah ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepinginnya pangeran ya bis sing tetep jalan dadi wong sing nyetop ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mrene. Kecewa lho. Supaya aku piye dicapek ra cukup. Padahal ben kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono ku yo biasa wae cara kula biasa. Tapi suwe-suwe yo suwe-suwe yo sadar den. Bareng ngajak wong dora gelem. Akhirnya sadar. Jupule ngandel jenengan nggo sembang kula wis suwi wong luwe ngandel aku di bangku. Lah bento tapi ngandel kowe. Wong aliran sesat ta men. Ya masjid tuh anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakul pentol leren satpam leren supir angkot. Leren iku cek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape berobat ra iso. Nak lorone emergency astagfirullah minamikum takobal ya karim. Ajane semburu leren maling leren copet leren iku ape nek iso ngumpul lho iku. Makanya ngaji iku ngambek wong alim kan karena orang alim tuh yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan tuh sampai sahabat tuh enggak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman tuh ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilahi luar tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anitorik terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul ngliwati Nabi ngaji diliwati wae. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian, jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar, jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid, yang ngapain kerja ya ben kerja, yang penting ada di germo. Ora pengedar narkoba itu. Nah, iku ora kerja Kang, perusakan. Jadi sebetulnya enggak orang tuh enggak bisa mengatakan kerja mau pengedar rekan narkoba itu ndak pengrusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja dan kerja itu ibadah. Efek dari pikiran ulama yang seperti ini akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu. Nang masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nah sing di aktivitas timbang turun ning omah akhire atuh ibadane masjid aja atuh turun ning masjid. Nah akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi tak jamin. Jajal ge delok ning Rembang. Oh tambah sepi. Karena ulama cara berpikir jong kerja yo ibadah ngernet yo ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya marang masjid pas traweh. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional, tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Saya omong ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja jadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot? Demi nak mirno masjid. Kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid? Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing. Kita. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ngendikane Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus setahun pisah, nungso njenengan ora setuju. Tak bukti kalau dia hadir nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir. Hadir nafsi enggak? Hadir nafsi pasti dia itu cari ya jajal pengajian sing gede-gede mergo pengurus takmire kok pengen pas era dene tau pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian geden. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah, itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadzun nafsi. Bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong, iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkel loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu malape ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel malape ya umroh. Ya ta ora? Lha tenan kula raguyen. Mana mungkin travel umroh dalil kuwi nek ade dhuwit luweh kekno yatim, kekno masjid gak payu travele. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja dunia diokala-kali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong. Seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah tarekah ya ibadah terbaik itu tarekah. Semua dan itu semuanya baik enggak masalah kita ada. Tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majlis itu 60. Sampai yang di antara yang disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa alaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawabe kata Nabi fake falawadu fi haramin akana alaihi wizrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi wa kadzalika kan begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha? Terakhir Nabi ngendikan takufu syarroka anin nas fainaha sodakotun mingka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa, takufu syarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojotok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau enggak mungkin kata Nabi takufu syarroka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu enggak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, enggak ganggu wong. Ono bajingan mati wong apik, sreso bajingan meneh. Nah, kira masyur orang kerana bajingan mati, kiai nak kiai tenan yo. Saya ke mayat ni ku, wong gak siap ni saya. Bajingan cie. Saya padahal ni hati ni kiai nak mati ya, apik dong serai so bajingan dong. Akhir dari bajingan ni yo wes mati. Lo sekarang ngakhiri bajingan apik tak elek? Apik. Berarti mati ni elek tapi apik. Maksudnya kiai u apik mati ni orang apik wonge. Lama mau gak terima pikiran ni apik u. Wonge lagi kiai sudah ke, sebentar maksudnya apik gini kiai. Ngomong keberatan. Ayo mun apik, ya sesek kan wedi. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun tuh kita enggak siap. Bismillah wa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang enggak cocok, bisa saja menurut Islam tuh ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan tuh sekian bentuk. Insyaallah kebaikan tuh sekian apa? Bentuk. Niki kula suwun misale sampean pengurus tamir masjid, aku pengen masjid rame ya wis. Ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin rame itu gak kepengin prestasi karena kamu sedang ketua takmir, bener-bener ingin masjid ini rame, bukan ketuane ra kowe lah. Tapi probleme ning Indonesia, anak ketuane ra kowe kok iku umumno ambisi. Ora ketua kok degeraan. Angel-angel urip kumpul wong angel. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang napa? Munafik. Yes, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah suwi sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja enggak bisa menghilangkan orang munafik apalagi kita tambah enggak bisa. Dan itu bagus, ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman napa? Seru napa? Seru. Orang munafik itu mari dunia napa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang antul kula. Kabeh ning donya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita mung nglakoni syariat. Mun singkat cerita Nabi itu dikepung tertekan sekali. Itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Lah itu orang-orang Islam pun sampai wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane dzununa al-mukhtalifata kang selang-seling. Beda-beda, mana ini binasri kadang ya yakin ditolong Allah wal yaksi lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat iman ya tetap Allah nulung dinta ini sesuk ora tetap karena wis rong minggu kita ora kita kayak wong latihan ngiai harus kuwesuwen melarat kita kudu alih profesi itu terus-terus. Ya itu ya gak apa-apa namanya manusia kados ning sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah mereka wa tadzunnuna billahi dzununa manane ayil mukhtalifata binasri wal yaksi kadang yakin ditulung pangeran kadang wal yaksi putus asa ditulung pangeran mergo wis kewajo keadaan wis kacau balu hunalika ing dalam kono-kono panggonan ubtulia dan coba sapa al mukminuna pira-pira mukmin ukhtu biru tegese dan coba sapa al mukminun dites sapa al mukminun lihat abayana fawa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wiri sanging liyane mukhlis wa zulzilu lan den guncangno sapa al mukminun khuriku terus diguncangno sapa al mukminun si jalan kelan guncangan saditan kang banget min siddatil fazai saking bangete kaget dhewe omong sak omong wis ora tertib pikiran wis ora karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh. Repot loh kang dikepung niat membunuh. Nah Indonesia kan paling fanter sampean dikepung paling apa di penjara. Kowe liwat pengadilan, cek duwe jeda. Mboten dikepung wong kafir jan niatnya itu membunuh, ora usah liwat pengadilan, ora ono pengacara, ora ono penjara kang. Niate umum. Kowe siap dikepung wong sing niate jan bunuh. Setelah membunuh ora ono urusan. Ngurien ora ono HAM, ora ono negara gak ada apa-apa. Sumpek. Oh sumpek. Mulane tiyang mukmin disebut hunalika tulial mukminuna wa zilzilun apa? Zilzalan syadidah. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu, Allah cerita, wazkur idyakulul munafikun. Wazkur nal ini ngasirah Muhammad idyakulun alikani ngucap sebuah al-munafikun nabi roh munafik. Waladina lalu akefi kulubim kang iu tetap ing dalam atini ladina maradun te loro. Mana loro uduk fu'atikotin tegesi lemah etikot. Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik, ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa nawa ghurura. Ma wa'ada raja jenina ing kita sapa Allah wa rasuluhu lan utasana Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeniku illa ghururan kecuali mung bodoni tok batil lan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Wes paling dibodohi. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau nonton. Ya ndak mangkel sama orang munafik, ya enggak panik ya santai. Masyhur itu hadis. Mana Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyur itu goyone Nabi. Jadi ketika bikin hondak dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan apa? Manusia. Yang tadi orang mukmin tadi. Hanya waktu dzununa billahi dzununa. Ada panik yang kemudian menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mbon nggih ngaji nonton dirungokno nggih. Panik itu kan ada dua, ada panik karena watak manusia. Misalnya dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus Anda panik. Ndonga ta ora ya? Apa menisan ndonga husnul khotimah wae dadi sekaruan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu ndonga husnul khotimah. Ini kontak perang, tetap kita ingin menang, mengangkat la ilaha illallah. Tidak, jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus nang melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan no Islam, kok nak mati seneng, padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilah li'kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah milik Allah. Tapi jangan fokus kepengen nang mati syahid. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan kamu. Makanya cara Syekh Nawawi ra usah njuk ndonga mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya Kang, tapi masalah terus kowe ra iso mbela Islam. Paham ya? Jadi misalnya kados pas ngaji ngaten kok digepung wong kafir, bareng kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu ndak ingin Islam itu menang. Paham sih kalau maksud? Ya ora usah donga, wis pokoke ya Allah, lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk la ilaha illallah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya, mati sani mohon keren, mumpung pas syahid, timbang mati pas demenan, sudah gitu aja tunggu. Tapi jangan pangeran no coba ajari kon milih satu fokus itu tidak baik. Enggak tuh kali kayak anak papat melewarat, terus tunggu Gusti kalau jadi bapak rono gunanya adok mati, wah, yang zaman urip pengen ngelowong meneh mati. Orang usah tunggu ngono. Iso wae pas melarat temus finish, jadi jumlah melarat temus entek ning Roh Mahfud itu. Sesuk wis kepala pas sampai finish malah kowe wis putus asa. Enggak boleh. Wis ora usah ndonga biasa wae. Ngerti-ngerti bojo wis minggal, anak minggal wis delok wae ora usah ndonga. Kok pinter ngertiin aku ora kena deloki kok mulai. Berarti bojomu pinter. Mulane wong aja emosi. Misalnya ke melarat, ra iso nafal ke bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kula ora deloki kok mulai ngerti kalau ora iso ngekeki mangan kok mulai kowe sing bangga di bojo pinter wong mung nganggo akale ora ngarep emosi aja kok malah ngamuk wis ngerti nek malar tanggal mulai lah misalnya melok kowe terus terus ramangan mati kabeh ya ape mulai nek mulai berarti bojomu pinter wis ngerti nek melarat ditinggal mulai lah bojomu lah mulai aja nuruti nafsu mas kula kepengin bantu jenengan gak bebani jenengan tak sementara yo mangan wong tuaku dhewe. Tolong mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Kayak apa ini? Lho kula nduwe kitab karangane ulama-ulama papan atas. Sebagian mereka habib, sebagian mereka ulama biasa, tapi yo ulama. Itu ada cerita, ada seorang habib alim ditanya. Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya, ketika saya miskin ndak. Teman seperti itu baik apa ndak? Jawab habib itu lucu. Yang jelas kehendak Allah seperti itu baik. Itu kehendak Allah di seluruh dunia. Umumnya wong nak lagi mulya, jabat, suku marek, nak marat, gak marek. Iku apik. Lah kok apik piye? Beb itu kan gak setia. Kowe sugih didelok kancaku keren. Lah nak marat go delok-delokan ki ora isin. Akhirnya, ya akhirnya alhamdulillah beb ge bener. Dadi wong apa-apa didelok mbek ilmu blok goblok. Aja kok delok iku nganggo nafsu. Misalnya Ruhin suka di Alphard, kalau dolan seneng, ayo Gus ngopi ini di kafe yang larang rana-nya, cek suka semedun tapi si Nova, ayo Gus ngopi, cek cukup lang. Barang Gus Rono melarat, tukang bengkel, buruwe wong, cek pasti sentak siap gak didelok kancane, ayo jawab gak siap, maslahate piye yo kancane dilalah didedher seneng dolan dadi melarat ora konangan. Kok malah gawe teori anyar, apa melarat ditinggal. Wong pangeran gawe sunah mesti yang terbaik. Mbok yo iman sing mulane iman anu ulama, aja anu omongan yang bodho-bodho. Wong bodho ora iso mikir. Ngromong ngono. Omong di share ngono. Wong ger wong yo ngomongne bareng padha. Saya sadonya kok dhewe padha. Sugih wis parani nek melarat ditinggal. Jadi kebodohan kita kan wis di share, dimasalkan. Nah ulama ora ngara terjebak. Allah di sunnah ini malah apa kok kue nak didulani konco pas suge kan siap iso nyugoi, iso hormat nak kue melarat didulani konco itu izin izin gak kue, tau suge di Alphard di Innova bariku suatu saat kancane dulan wis bengkel cek buru wong siap kue didulani konco ayo jawab, nak siap kelainan kue ayo milandi ya makanya ilmu itu solusi ya. Mana apa nak situ kau melarat bakar rasa dolah ni. Nake sakit transfer ni kau aduh. Mau terapi rasa dolah ni. Titip-titip no tanggane tau. Apa yang dibikin mulai ni bojo pas kue melarat bojomu mulai kau apik. Kau apik banget. Bojoku pinter di sini kena deloi dilakoni. Saya kira aku kena deloi yo mu mulai. Ya SMS alhamdulillah dek gue ngurangi beban gue yo mas wis tak pikir. Coba gang sawulan ada surat rapak istri ini mati ya, seorang rapak ya jadi kalau pembiaya mas, kita tahu ini serah kuat di buju aku, ya sepegatan ya serah masalah, yang penting kalau yang jalo kan keren jadi kita tak kaya pangeran aku rasa senang pegatan mereka yang nyewon Gusti kan aku ring-ring ada kisam apa? Terus buju minta aku, kenapa senang pegatan? Dapatnya kalar nafak kau ini ya, karena akhirnya bodoh bener ya tapi nak kue yang ngawiti megat kere pola kere nopo pola kere di keputusan penting tolak kan keputusan penting nak pengiran takut kere di keputusan di mana mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan makanya gue harus nikmati pokoknya kabeh kodok kodari Allah mesti apik. Kau kudu yakin syarat iman ku ridho bikodo illah khairihi wa syarihi minallah. Pas bojo seneng ya kersane Allah, pas ngamuk ya kersane Allah. Anggap aja ngamuk pelecut. Ya timbang kowe seminar bayar 400.000 ketemu motivator supaya kowe kaya. Oh bojo ngamuk sudah ada motivasi, gak ora usah seminar. Ngamuke terus kerja keras. Mandi di motivator mek bojo ngamuk. Oh mati bojo ngamuk. Lah apa ke seminar? Seminar motivator. Melok motivator ulung dari mana? Jare sapa mandi ngamuk. Misalnya seminar psikiater psikologi. Oh ke di bojo ayu lagi seneng kowe adem dhewe gak ora usah nekani psikiater. Bojo wayu teko ke di sewambut wayu sadem dhewe lapo ketemu psikiater malam bayar bareng kok repot toh dadi bojo fungsine loro nak ngamuk anggap ae motivator napas dame anggap ae psikiater nah, tapi kamu itu gak nampa kodok kodar problem orang Islam itu gak nampa kodok wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem karena kamu khazun nafsi kamu sebagai lelaki ngerasa fir'on ngerasa orang besar diamuk tersinggung. Mau nak bojone lagi ramah ngrayu, dikarep dik ya mawanya apa dianggap ada keinginan terselubung. Paling apa njaluk duit melane apian. Uteke elek. Melane urip dora barokah. Wis antekno wiridam ora arep dadi wali. Mulai serang arang. Kula nu ngerti kok sampean dadi wali ora. Kan ono daftare wali kan ono daftare. Kan ketara kok geng wajahe ketara. Tapi ya ukuran zaman akhir wali kabeh. Asal wong mukmin ya. Wali, tapi wali sing piye? Seminimal wali nikah nanti anak wedok wali nikah. Nanti anak wedok sing bangga kan berarti kowe wali. Nggak anak wedok, apa kawin naik pita kok di? Wali nih di, wali nih bapak Evasek lah yo. Wali. Mau nggak nih kalau suwon Quran itu hebat ya. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan mereka spontan kadang yakin ditolong kadang putus asa pangeran yo maklumi napa wa tadzunnu nabillahi dzununa iku mek pangeran dimaklumi disebut muhuna lika betul yal mukminuna wal zulzilu zilzalan sadida padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia bukan karena beruntak ambek janjine Allah lan rasul beda nak komentare wong munafik memang dari awal enggak percaya janjinya Allah dan rasul. Mereka mengatakan apa ma wa'adana wahu wa rasuluhu illa ghurura. Awu rasul paling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyhur ning kene tareh-tareh. Suatu saat ada seorang sahabat, itu kan kalau ngeduk kontak itu kan pasti ada batu-batu besar yang enggak bisa di miwal yo. Apa sing gua ngetok watu mikwal bahasa Arabe mikwal apa kan ganco ganco ya ganco nak pedang kan saifun kalau ganco iku mikwal bahasa Arabe napa al-mi'wal ya, atau al-faksu, kadang tarik-tarik faksu apa? Ganco atau palu sing apa? Gede ya ganco lah. Ketika diganco itu tidak bisa, sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang enggak kuat, matur ya Rasulullah, itu ada batu di bawah untuk kedalaman kontak, tapi enggak ada yang kuat. Nabi enteng saja, diminta ganconya, diminta. Setelah diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah ya, itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti, artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang dikontak itu melihat Qasrul Bedok. Qasrul Bedok itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia itu. Makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan, padahal Jordan dan Madinah itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Madinah itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya Nabi senengane guyon, dalam keadaan seperti itu guyon. Jong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar, Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam, semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan, saya ulang lagi, kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Dulu oleh Muhammad tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahannya Rustam, pemerintahannya Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarrizi. Orang mau ngising saja enggak berani. Saking ketakutannya, kok jadi apa menguasai Kaisar? Tambah nemen Muhammad ya. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga, sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuah. Ketika orang enggak percaya karena teorinya enggak masuk akal saat itu, pangeran nurunkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tansi'ul mulka mimman tasya. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah, kalau Allah menghendaki ya ada mukhallah. Enggak tahu, Indonesia saja banyak lah contoh seperti normalnya ketua partai yang putri presiden gak harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang gak ketua partai, gak anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau apa? Coba. Harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai, sudah anak presiden lebih gampang jadi. Ya, tapi kalau Allah gak menghendaki mau apa? Coba. Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu akhirnya enggak pati ya biasa wae nek anung di prestasi. Mergo ah kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya enggak ngregani poin prestasine wong. Mergo kabeh. Ya iku ya resiko. Tapi kowe ra di tauhid ya resiko. Wong ra di tauhid itu kan kafir. Akhirnya ya bener kayak ulon rondo. Maksudnya rondo ya sawangane intelek tapi atine tauhid. Jadi intelek embo-embo pantas-pantase kumpul wong ya. Intelek. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah, ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek elek. Tapi Nabi ora tau meneh elek, sing meneh elek kula, tapi terkenal sahabat kuwi elek. Nabi tentu ndak ngendikan elek karena Nabi ora tau ngenyek wong. Surakoh namanya. Surakoh, nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti saya itu melihat kamu jalan pakai mahkota yang enggak serasi. Nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi mbek guyu. Guyu sempeneng. Bayangno Surakoh sing paradok elek keriting kok nganggo mahkota. Masyhur itu. Sahabat tuh percaya saja tapi tetap dianggap Nabi ku guyon. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar, singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Jordan. Singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rustam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh adalah alas yang kono itu Surakoh. Tinggu, orang tinggu sahabat do guyu-guyu. Tetep elek dalam menangani cerita. Tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan ter itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menangi Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil, petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Gini ku masyur mungkin anak saya ngapal namanya. Al-Hadisus Sani An Yasar bin Atha An Ka'bil Akhbar Qala Alamani Abi Taurat Illa Sifron Wahidan Kana Yakhtimuhu Wa Yudkhiluhus Sunduk Falamma Mata Abi Fatahtuhu Faidan Fi Nabiun Yakhruju Akhir Zaman Maulituhu Bi Makkah Wa Hijratuhu Bil Madinah Wa Sultanuhu Bisyam. Ka'bul Akhbar itu menangi Kanjeng Nabi. Orang-orang menangi. Lahirnya Mekah, saiki bener wis. Hijrahnya Madinah wis bener, saiki dadi Nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Sam. Tapi saiki kok nang Madinah kunak-kunuk ning Madinah tok ora tok ndi-ndi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Sam bukan di Madinah. Singkat cerita, ketika Umar menaklukkan Sam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Sam. Masuk Islam, Kak. Masih gak cerita, mau tukulah terus nama Suraka. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kok iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso, Kang. Imanam sepiro. Diamuk bojo iso iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa di logika. Bojomu mulai pas kowe kere. Itu aja nih cara akal sehat. Bik pintere bojoku. Wis ngerti ora iso ngeke imangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban, saiki ngene bebanku. Ono wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ono. Narono di anak no mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri. Iga, suami positive thinking kepada istri. Lan kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib-Habib Alim sampai ulama-ulama alim sampai wong sufi-sufi wali. Iku donya sinten kersane pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya, ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya, mulane pangeran gawe sunnah, nek ana kanca mlarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong mlarat ben kok i. Nah ya sapa sing tau di Alpata Innova, terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nare isin wong kelainan. Cuman ten masalah hati Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Seram kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap ae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udan ngono tapi ya ben omong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun dinggo Suraka. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya sama setelah dipakai Suraka, dia mau diguyu-guyu sahabat. Oh, tetap elek gue masuk ke mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Terus dari Umar, ikhlak ya Suraka. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Suraka jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah, nek sing nganggo iku aku. Ayo sapa suksine akeh. Kowe do nyiksa ini to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku. Tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraka? Jare Umar terus ketok alime Umar. Inna ma qala Rasulullah lital bisa wa lam yakul litamlikaha. Lha nek masyhur to ne. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki wis bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar, inna ma qala laka lital bisa wa lam yakul litamlikaha. Akhire Suraka wis menang kowe. Nah, tapi menawa gedene Suraka ora diabadekno, ora ono sing moto. Itu Rasul, jadi perang luar biasa Rasul. Mulane ngaji ben ro, nggih wong ben ro. Dadi yo tetep iman mbek Nabi tapi tambah ngaji tambah napa? Iman. Mereka ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Ing kondisi seperti isu iso guyon. Lah Nabi damuk bojo turu ning jaba iku biasa yo santai. Ngerti takok ya Rasul kenapa engko ndak ki bojo ngamuk? Ya apik wong wedok lagi ngamuk ya ben. Ngamuk ya tenang ya Nabi. Nabi ora koyo kowe, ya ora bakal koyo kowe. Dadi wis umat itu kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan, Nabi itu santai pun kalau terus nongil mlane nak wonten kiai atau tiang soleh kok galau iku galau mergo diamuk bojo ra duwe dhuwit utang jatuh tempo asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi imane nggih tidak ngurangi napa imane kados tiang sahabat ketika perang Khandaq napa wa tazunnuna billahi zununa niki jelas Imam Suyuti ngendika napa al mukhtalifata bin nasri wal yaksi, kadang yakin mesti dilong pangeran, kadang wis putus asa. Sekarang saya tanya, putus asa itu dosa besar apa enggak? Dosa besar, tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan, bukan putus asa yang mental. Paham ya? Sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena tadi sudah hunalika tulial mu'minuna wa zilzilu napa? Zilzalan syadida. Wahid kolat naning dam nalikane ngucap sopo ta'ifatun sekelompok minhum sangking munafik ayil munafikin tegese sangking kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu di Khandaq, orang-orang munafik komentar begini, ya ahla Yathrib, ya penduduk Yathrib, ya uti Yathrib ku ardul Madinah, iku bumi Madinah, walam tusraf lan ora dentan wini apa Yathrib, buatan ya ahla Yathribin, tapi ya ahlan apa Yathrib, merkolil alami yati korono faktor alam wawas nilfi'li lan wazan fi'il. Maksudnya Yathrib itu alamiah ya wajan fi'il. Maksudnya podo karo doro bayat ribu. Sehingga dia guru apa mun? Mun sorib. Lamu koma ora ana kenyamanan iku mujud. Manane kowe ning kene tengok-tengok iku ora ana pantese, ora ana manfaate lakum ke disira kabeh. Bidhamil mimik lan dumemem wa fathiha lan fathaimem lama koma. Ela iqomata tegese ora ana mukim iku mujud wala makana talan ora ana posisi iku mujud. Farji'u mongko balya sira kabeh ila manazilikum maring panggonan-panggonan sira kabeh minal madinati sing Madinah. Nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jare wong munafik-munafik, wah kalau kondisi begini kita pulang saja diteruskan enggak prospek. Ngene jenenge lamu koma lakum diteruskan enggak prospek. Coba kayak apa sakitnya Nabi? Sudah di tengah-tengah medan laga, sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang dan itu cara dohir sahabatnya cara dohir tapi hakikat mereka adalah orang munafik wa kanu lan ana sapa munafik ku kharaju ku kadung metu sapa para wong akeh ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila sila amaring sila sila iku apa jabal ing sisi gunung kharijal madinati kang ing jaba napa Madinah lil kita li krana perang semulane dadi nabi ku berat kula menate pas haji bareng Mbah Mun niku ditudono posisi Khandaq sampai debate Nabi mbek para sahabat sampai usule munafik. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai wis pokoke kudu ngempet. Ke wong pendapat ra dinggo iku mesti gelos. Wong Nabi wae wong mesti bener iku ketika wong munafik pendapat ra dinggo ya gelo akhirnya dadi wong munafik. Karena kena dadi kiai pendapat radinggo itu suang mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan, ada pengurus masjid santri saya, saking kepengen masjidnya rame, kepengen 24 jam orang di masjid. Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot, ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari per. Ada kalau gak kerja hari itu mungkin gak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, lama tahu semua itu ibadah. Asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid taunya ibadah nak poso ning jero masjid itu kan gak sambung. Mbok tentang niate apik ngurip-ngurip masjid, mbok setujui ngerusak tatanan agama kok dibatasi ibadah hanya di masjid. Ya ngono kan mesti resiko, akhirnya ya gremeng. Ya wis sunat wae ana wong gremeng. Ndak kuwate sepi Roberto ora wis. Tapi ora usah gelo sampean terus bocok. Kandhani kiai ra ngandeli ora usah biasa wae. Gelo ya kegiatan, seneng ya kegiatan. Mbok antek dhewe-dhewe, sampean nek mati dhewe-dhewe. Sekarang ngono ning swarga ta ning neraka wis biasa wae. Mulane bener Salman Al Farisi sing ngono wong ra cocok, ndekne ketemu wong ra cocok ya hormat, ketemu wong cocok ya hormat. Ndekne nek dicucup mah masyhur Salman Al Farisi nek dihormati ku mah. Gak tahu syukuran. Nah, kulo termasuk orang yang ikuti Salman Al Farisi. Dia tuh gak pernah tasyukuran. Nek dihormati wong ya ora gelem. Alasane cung ning donya iku ora final. Nah, kowe hormat aku kok ae. Masyhur kata-kata ni Salman Al Farisi, di dunia itu gak final. nanti cung nak ketemu aku ning swarga in dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Aku kok nak mlebu swarga berarti ana karim, orang yang terhormat, harus kamu cucup, kamu hormati, dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga. Tapi kalau nyatanya saya ahli neraka, aku nyucup aku gedon jebule ahli neraka ngelane enteni sok ben sok ben. Jadi kena ngelane ya sebenarnya orang swarga tak undang mayoran kan, tak jamin jebule ke raono iku masalah kan. Tapi aku direncana syukuran besar-besaran, nah aku mlebu napa swarga tak undang kabeh, asal ketemu tak undang. Lah di bang syukuran ning donya entek akeh, mendingan syukuran swarga wis ra modal. Wes ana tarian Kang Widodari ora haram ae pas iku wis halal kabeh. Dibanding donya gawe syukuran tarian yo haram. Wes tak udang saiki, wes dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucup. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucup itu bentuk tawadhu. Kalau orang tawadhu pasti baik, sehingga ya harus boleh. Ya sudah, ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang enggak. Karena tadi ulama itu banyak dan semuanya benar, karena mereka ngendikan itu enggak berdasar nafsu. Ya enggak berdasar apa? Makanya kulon nggih dicucup nggih purun, kadang nggih boten purun, karena tadi. Kalau purun melatih tawadhu, kalau enggak purun kita sendiri itu ala khotorin, semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita ahli neraka lah apa ning dunya mbok bojo? Bojo. Ya, tapi nak itu diniati tawadhu ya sudah, kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau ngelangkai masjid. Faham nggih? Akhire Sayyidina Ali saking kramate Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rokaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Saleh nyucup wong ternyata orang itu indah wa fasik, tetap gajaran. Kayak Sayyidina Ali tawadhu ndak nyelip orang sepuh tadi, dihitung kebenaran meskipun orang tadi enggak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi kan cerita Sayyidina Ali apa jamaahane masjid kan wis kesusu. Apa kesusu ana wong sepuh mlaku nunak-nunuk gak diselip. Singkat cerita sampai Kanjeng Nabi hampir salatnya selesai. Tapi Nabi wane, aku habis salat selesai kok ora iso-iso selesai. Ini ya diganggu sama apa dikawal sama malaikat. Baru wong tuwa mau dinteni jebule ra mara masjid. Getun Sayyidina Ali. Bahkan kila dalam riwayat itu dia non muslim. Tapi kila keramatnya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rakaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Ya itu ya ulama itu banyak. Jadi kalau suwun nggih biasa mawon, penting iku ana dalile, aja krana nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, mung pendak poso ae. Sing rada nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana? Mana-mana. Sing rada pendapat kaya kowe ya baik. Wong ora iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh, ora iso istiqat kok. Di pendapat. Dadi meneng wis ibadah. Paham ya, menengem itu ibadah. Mereka nanti pendapat malah bahaya, malah apa? Malah bahaya. Mana aku anggap sampean wong pintar, terus ngerti nak iso meneng wong hebat. Mereka wawaw alam nisful ilmi. Jadi separuh ini ilmu itu wawaw. Anak nunggu nang gue muning ngono terus, operas separuh, saya bek. Enggak tau gue, dawe pengiran wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu enggak tahu. Pun kalau terus nangis, jadi Nabi gue berat tenang. Wes keadaan tertekan, melihat sebagian mereka tidak loyal. Sarah situ, perang sak mulai. Lamu kau malakum far jiu. Wes tak dinulan jaluk pamit sobo farikun sekelompok minhum sangkeng poro munafik. An Nabi yang kaji Nabi. Jaluk pamit firuju ing dalam mulai. Mulai balik ni Madinah. Mungkin tengah-tengah medan laga jadi malah pamit jauh mulai. Nak pamit yo pinter, alasannya masuk akal. Ya kulu nak podo ngucap sopo al munafikun. Inna buyutana aurah. Saat temen omah kita auratun kosong mompleng. Ya Rasulullah, wong wedok-wedok ning omah gak ana wong lanang. Nak ana musuh nyusup terus nyuli wong wedok piye? Samangane yo masuk akal. Meni apa inna buyutana auratun. Auratun maknane sesuatu yang terbu terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wong lanang itu, nak wong itu anak-anak kita diculik piye? Masuk akal gak? Masuk akal. Lanang goro ana wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus. Iya ana munafike kan. Kabeh perkara kok masuk akal. Niku ana munafike. Mulane kadang-kadang kene ngomong ra masuk akal iku mukmin niku mergo. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Ngiling-ilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Ghairu hasinatan tegese ora dijogo. Yuksa kang den kuwatir napa alih ing atase Madinah. Utawa yuksa kang den kuwatirno apa alih apa buyutul Madinah. Ya, jadi alasannya masuk akal. Terus sekolah dawuh sapa wa taala Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aurah. Wa ma hiya lan ora ana teng Madinah bi auratin kan kosong melompong. Iyuriduna orang Arab no sopo munafik illa firoron kecuali melayu. Padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal. Ya serepot tuh kali mang bojomu mulai tok. Saya orang laki merasa enggak dihargai mulai ra pamit. Ya padune ra ono sing dikumpuli aneh-aneh ono harga diri barang aneh-aneh. Biasa wae nak bojomu mulai ya mulai. Kowe nak kembangan bojomu ya marang mertuamu kan selesai. Butuhmu kan dihargai diri tapi ra modal iku. Ku munafik gitu teman. Cuma orang munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan nunut. Tapi itu yang munafik. Orang oleh kang urip muni orang oleh. Karena bu mertuamu ing rumah, tapi dikirim no duit. Jadi bujo murah perlu. Mulai. Jadi kita bisa ngeloni bujo untuk kiriman. Karena bukan ngono. Jadi wajar kita dipek menangi. Dewi. Sebenar bujo mu yang mulai. Ben kuapok. Apa jadi dugaan aku? Tak dugaan ben. Dugaan aku mandi kang. Cita sebadani pangeran. Tapi ojo lah, tunggu kok tunggu elek. Tapi anjen kau butuh terapi, ben urip iku. Kulo seneng ngaji kitab wong alim-alim mawon. Kene apa wong nak sugih kok kanca domoro nak melarat ora. Rata-rata nak wong awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali kanca. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen dong, kang berdua Innova suka meletai tah itu bariku buruwe uang konangan konco jajal, isen tora. Wisen kang, masalah hati piye yo konco radolan. Sepengiran luar biasa melani tabarokal ladhi biya dilmulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh sing dilakoni Allah tabarok moho berkah moho apik. Mpun ngandel kulo, nanti sampai alimi ngelangkai aku lagi ngandel pendapatmu dewi. Woi sementara anut kulo, kulo yo ora kepen mbok anut terus. Suatu saat ke sowan ning kulo, Gus ilmu kulo mun ngelangkai jenengan kulo mun gede. Aku malah seneng yo apik-apik. Wong kok ngel-ngel wong juk mulang wae. Wong kok ngel-ngel wong juk mulang. Tapi kok ana ning ora-ora masar, nek juk syafaat liwat dhewe nek wani. Cemplung. Jadi orang munafik muni inna buyutana apa? Aurah. Dewi pengiran apa? Wa ma hiya bi aurah iyuriduna apa? Illa firara. Iyuriduna ema yuriduna nanti seorang ngarep nasa munafik illa firara kecuali melayu minal qitali sangking perang. Walau tukhilat alaihim min aqta thumma su'ilul fitnah tala'atau hawa ma talabbathu biha illa yasira. Walau tukhilat umpama dan leboni. Maksudnya ada isu sing dadekno munafik itu tergugah. Walau tu khilat mau lamun dien teboni ayil Madinah tu di Madinah alaihi mengatasi munafik min aktori ya sanging sisi-sisi ni Madinah nawahiha ya terkese pejajah ni Madinah semasuk ilu mengkonduli dia minta sopo munafik salah terkese jaluk uhi munafik sopo ada khilu nampi roprong sing masuk Madinah al fitnah tak ing fitnah misali asyirka terkese musyrik la atau hayak tine podong lakoni sopo wong munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi, pasti mereka bergegas menjadi non muslim. Artinya ngendikane pangeran wong-wong munafik ngene iku umpama ana fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim mergo dari awal kecewa be Islam, dari awal gak tahu di loyalitas sampai napa Islam disebut napa walau tu khilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnah ta fitnatan mengki artinya apa ayyir syirka diajak syirik mesti la atauha yektene padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah lafat la atauha bil madhi lan mat la atauha wal qasri lan qasr la atauha kan sami-sami kira asapan kan masyhur. Tengene kira akito kan ada napa? Kados tengene juz 14 niku wonten walaqad ataina kasabam minal masani. Tapi ono sing pendek wa ataina ka fil haqqi napa? Lagi podo-podo ataina ka walaqad ataina ka kan pakai panjang. Tapi ono ayat wa ataina ka fil haqqi wa inna lasadiqun. Jadi bil mad iklan mad berarti napa? La atau wal qasri lan qasr la atau napa? La atau maksudnya hamzahnya bukan hanya ngonang keliru kowe hane sing mbok la atau ha ora sembrono ora tau ngaji sab berarti ah sik agar urip nek kan iso urip ngaji sebar mulai ngopi dame yo wis ngaji Gus Bak enak njer mikir makna ora enak bukare mana nih sembrono aku ngene dilemune ora bagang biasa wae ngomong sering ngelem Gus nang ngaji jiran kaya bangker ora mikir ora penak arek tompo bangkune ora penak maknani kok ngantuk turu wis penak wis bar iku wis sembrono ngomong seneng kiai kok sini ngakali tok lha ora enak piye seneng kiai makna karek maknani engko swarga jare karek nunut terus ngono pikirane wis ngono tipe enake napa dhewe atau tapi ya apik zaman akhir wis ngene iki wis apik ngalor ngidul go jalalan paham ora sing gewedhi seru kok napa seru sing kitab ibadah delok ulama ya ibadah kumpul-kumpul silaturahim ibadah pokoke golek sing apik-apik wis atau tegese padha memberikan sapa penduduk Madinah hak ing fitnah wa fa'alu lan nglakoni sapa penduduk Madinah hak ing fitnah maksudnya penduduk Madinah sing munafik mboten Sanaudzubillah min dalik. Makanya Islam niku nak kacau balau terus niku repot. Ung zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kata sing munafik. Apa male zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kata sing munafik. Mulane kata wong alim-alim kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun niku seneng negara stabil. Piye nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nak kecewa iku pikirane macem-macem. Mulane di antara syaraté napa urip iku kudu wasulhu napa khair damai itu baik mesti damai iku ya mangkel bang damai iku ya abet tapi piye-piye nak stabil iku relatif lumayan timbang geger muga zaman Nabi wae nak ana geger sebagian mereka akhirnya berpikiran munafik mumane zaman napa akhir mana mbek bojo barang iku geger dikurangi kalau kadang egomu itu kurangi mas aku mulai di bang melok kue rako dak makani monggo dari agen sekali-kali jawab ngono saya opo monggo barli mulas di ino kora buk carani mas iku wong lanang tau raya jubil marani itu ya marani ngok marani rong dino jubil ora rupa mas mulai nah gak apa-apa terimalah kodok kodar ngok anggar mertuam tako kue wong lanang rade sikap kalau dilatih Gus Bak Ridho kodok kodar jawab kalau dilatih Gus Bak Ridho kodok kodar nak jari ini Gus Bak sih ngotong dilatih Kanjeng Nabi kok kodok kodar itu wajib iman dawe Kanjeng ngomong lanang mari iku ngerti nak kiri rumah ngontrak utang sana sini bujuni mulai kok ngergani wong lanang kurang apa oleh ku nyukupi kok iso lali lho nak oleh raja kupi tahu dan nak nyentak kurang apa oleh ku nyukupi apa ngelanang ngumap lah bujuni yuk liru wis dijak melarat telung tahun kok wis kesuwen kok ora evaluasi pas melarat awal akibatnya kan sing lanang ngerosok melarat tuh gak apa-apa nyatanya telung tahun melarat tidak apa-apa sajane kan dia ngonter ketika melarat pertama jadi selanaku evaluasi dini orang dablek terus kadung melarat telung tahun sabar terus protes kan selanang ngiranya kan tidak apa-apa terus kadung ngira tidak apa-apa mulanya ya ngantar-ngantarnya itu kandani kursus nak nyomasi itu di fi awalil amri di pertama itu ngejauh terlambat kiri wis terlatih ngono iku kan. Nah, telung tahun melarat kan wis mati rasa, cara Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan loro gatel, nek wis suwi kan cara Jawa napa borok mati rasane. Barang melarat wis suwi sing wedok muleh jare gak ngregani sing lanang. Kurang apa oleh ku nyukupi. Sing lanang ya lali ora nyukupi kok muni nyukupi. Mbon anjenan ngandel kula jajal lah wis. Wae bojomu muleh nggih monggo nderekaken wis. Ngok bojomu isin dhewe. Mau nangantil kulo, kabeh kodok kodar kan. Kanjeng Nabi ya santai, masyur. Ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya akan cemen. Ya Rasulullah kita pulang, anggap mawon kita jaga Medina. Kalau semua perang yang jaga Medina siapa? Nabi ya monggo, gak apa-apa. Masyur, afawahu angkalima adzin talahum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi ya muni monggo. Nabi wenteng guys. Nah, sing pamit mulai ya muni monggo, sing melok perang ya monggo. Nah, karena Nabi tahu, kabehu kersane pangeran. Kok ora ana hikmahe dhewe. Tenan ana hikmahe. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti hero, heroik. Ngene hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Mergo Nabi ora oleh tajasus. Ndi sing seneng aku tenan ta ora ndi yo? Ndi yo sing loyal aku tenan ta ora? Nabi itu diharamkan Allah tajasus neliti gitu. Tapi Allah enggak ingin Nabi diderekno wong munafik. Akhirnya ada satu peristiwa sing prilaku iku jadi bukti di sing munafik, di sing iman. Ini disebut afawahu angkalima adintalahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadzibin. Mulane ngaji, wong ngaji ben ora nggo pendapati pribadi terus. Sidik-sidik menurut saya harusnya gini. Kowe iku di ilmu apa kok menamuni menurut saya? Quran ra hafal, hadis ra hafal. Penelitian sosial di kuliah ya untuk biji ra karu-karuan. Jadi kiai ya tepaan bergurau liyane wong alim. Akhirnya masyarakat ini ngiyakno dhek-dhek pancen darurat ra ono liyane. Lha iku wong kiai 20 tahun ya ora ono perkembangan dadine kiai iku darurat bergurau ono liyane akhire ya wis. Berhubung kiai suwe terus pede menurut saya. Tapi ilmune ra tambah. Mau nang antil kula guys, pokoke dunya ya anggar isek dunya iku mesti wonten pecundang wis kunane napa kuno wis biasa mawon. Walakot kanu wa ma talabathu illa yas wa ma talabathu lan ora padha meneng sapa wong munafik biya ing dalem Madinah illa yasiran kecuali mongso sing sithik. Artine ketika diajak munafik mereka ndak pikir panjang. Dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walakot kanu lan teman-teman ana sapa wong munafik dhisik iku ahad iku janjeni sapa munafik Allah ing Allah dhisik tau janjeni Allah mingko bru saking sedurunge peristiwa berangkat perang. Mereka janji apa la yuwallunal adbar ora bakal mungkur sapa wong akeh al adbar ing dubur. Mereka wis tau janji, ya Rasulullah kita ikut perang. Jare Nabi, mau nang mulai enggak ya Rasulullah kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa jalan jenenge apa walaqad kanu ahadu wa min qablu napa la yuwallunal adbar tapi wakana lan ono padahal wakana lan ono apa ahdu wa janji ning Allah iku masulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanging nuhoni bihi bil ahdi. Kul ngucapu siro Muhammad layan fa'a ora bakal manfaatikum isro kabi apa alfiroru melayu songko perang. Saiki nak kue melayu kok perang alasan wedi mati apa nak melayu terus gak mati. Nah alasan nomor perang wedi mati apa nak perang gak mati. Pangeran dawuh ngoten tengene kontak tiang-tiang munafik zaman Nabi ini. Hei wong munafik layan fa'a ora bakal manfaatikum isro kabi apa alfiroru melayu songko perang. Infaratum lamun niat melayu sira kabeh misale minal mauti saking kematian awil qatli la terbunuh. Apa nake mati apa melari dari medan perang terus gak mati soe tetap mati. Wa idzan lanalikane ngono infaratum. Lamun lumayu sira kabeh la tumatauna ora den seneng-seneng sira kabeh. Fidunya ing dalam dunya ba'da firarikum sause mlaku sira kabeh, mlayune sira kabeh illa qalilan kecuali sithik. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enak ngoten kan nggih. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuh ra mesti salah. Wong musuh ya padha Islami. Jadi rai song yasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku bodoh Islami. Aku dhewe ra mesti bener. Zaman Nabi kan enggak. Pemimpinnya mesti bener, dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada bener-bener furqan. Nabi itu furqan pemisah antara hak dan apa? Batil. Jadi nah, itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi itu hukumnya munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang enggak ikut perang melawan Yaman. Enggak bisa kamu menfonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Padha orang Yaman yang diajak perang Arab Saudi kok orang Yaman enggak mau ra iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi enggak mesti bener, Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya enggak mesti bener. Musuhnya ya ora mesti salah. Lah seperti ini enggak bisa saling dihukumi munafik. Faham nggih? Jadi konteksnya beda. Napa konteksnya beda. Misalnya kowe seneng traweh 20 ora iso ngukumi sing 8 salah. Wong sing 8 ku ya salat. Kowe wani darani ngene iku ora salat. Kowe darani salat elek. Sing 8 monis 20 elek ya ora iso salat kok elek. Wis biasa wae. Toh nanti ana akhirat cocokan nak wis. Nang akhirat cocokan. Wis warga dul mlebu. Cocokan. Kowe dhisik traweh pira 8. Aku pira? Kowe pira 20. Dite kok padha swargane kan ora piye-piye. Lah masalahnya nak ketemu ni neroko. Lah engko nak ketemu neroko sebab ora perkara wolu mek 20. Salam ning dunya demen lho kok malah nyopet. Lah artine tetep traweh ora sebab ngono lho. Ya to ora. Kan gak mungkin ana ben neroko. Kenapa ben neroko? Mari trawehku wolu gak ono. Kenapa ben neroko? Mergo trawehku 20 ora ono. Tapi nek bus warga tetep nambahi poin kan. Cek sing traweh wolu cek sing 20. Jadi problemnya ya, jadi kenapa dulu yang enggak ikut Nabi langsung divonis munafik, karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya ngarawan Arab Saudi, atau orang Arab Saudi diajak Salman enggak mau perang sama orang Yaman, ini enggak bisa divonis munafik. Karena keputusan perang enggak mesti benar dan musuhnya enggak mesti salah. Nah, soal ada kebijakan negara, ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya tidak pede, Indonesia Muslim, orang Indonesia ya tidak pede kalau dijak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah tidak pede, itu akhirnya barokahnya tidak pede, tidak kaulan wahidan menjadi tidak. Jadi orang itu ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta, sehingga kita stabil dalam berpendapat. Itu terukur. Berarti kabeh ono konteksnya. Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah. Tidak semua orang kafir dimusuhi. Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah. Masyhur itu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang penting senengane ngaji. Sementing gak di mental pecundang munafik. Jadi dipek menangi dewi. Wah, dipek menangi dewi. Wa idzan nalikane mengkono infaratun lamun mlayu sira kabeh la tumatau na ora den senengno sira kabeh fi dunya ing dunya ba'da firarikum sause mlayune sira kabeh ila kalian kecuali sithik. Manane sithik kowe ning dunya mesti mok sithik. Yaiku baqiyata ajalikum wong urip ning dunya mok ngentekno jatah napa ajal-ajal sira kabeh alam. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati.